Arlida Putri lanjut. Iya, iya. Oke, okay, spesial buat anda semuanya. Bareng-bareng Laskar Stress. New Palapa. Api Rembang. Kita gaya lagi. SNP Rembang. Goyang yo. Kau tansah kasih. ngasih tas gendut Kalimantan punya. Oke, matur suwun Laskar Spers luar biasa.